Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala wa tafsir Ibnu Athiyyah wa amsalihi atba' li sunnati wal jama'ah wa aslam minal bid'ati min tafsiriz Zamakhsyari walau dhakara kalam salafil mawjuda fi tafasiril ma'surati anhum ala wajhi lakana ahsan wa ajmal fa innahu katsiran ma yanqulu min tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari wa huwa min ajali tafasiril ma'thura wa a'dhabiha qadran summa innahu yad'u man qalahu Ibnu Jarir 'anis salaf la yahkihi bihal wa yadhkuru ma yaz'amu annahu qaulul muhaqqiqin wa innama ya'ni bihim ta'ifatun min ahlil kalam alladhina qararu usulahum bi turukin min jinsi ma qararat bihil mu'tazilatu usulahum wa in kanu aqraba ila sunnati minal mu'tazilah lakin yanbaghi ayyu taqul ladhi haqqin haqqo wa yu'rafa anna hadha min jumlati at-tafsir 'ala al-madhhab qala syekh Nusaimin rahimahullah hadha min kalami syekh rahimahullah yadullu 'ala annahu rajulun munsif wa 'adil wa anna al-haqqo walau kana min ahlil bid'ah yajibu ay yuqbal wa anna ahlal bid'ah idza kana ba'duhum aqraba ila sunnah min ba'din yajibu ayyusna 'alaihim bi hadzal qurbi wa amma an narudda ma qalahu ahlul bid'ah jumlatan wa tafsilan hatta ma qaluhu min as-sawabi wa naqul hadza qalahu sahibul bid'ah fa hadza khata لأن الواجب أن يقول الإنسان الحق أينما كان ولا ينظر إلى قائله ولهذا يقال يجب أن يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال أنت إذا عرفت الحق بالرجال معناه أنك مقلد محض لكن العكس إذا عرفت الرجال بالحق وأنه إذا كان ما يقولونه حقا فهم رجال حقا هذا هو العدل فالشيخ رحمه الله يقول يجب أن يؤطى كل ذي حق حقه حتى لو كان من أهل البدع وكان قريبا من أهل السنة فإننا نعطيه حقه ونقول هذا المبتدئ أقرب إلى السنة من هذا المبتدئ فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله انتبهوا هذه مسألة مهمة من عدل عن intabihu hadhihi mas'alatun muhimma man adala an madhahibi sahabati wa tabi'ina wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalika kana mukhti'an fi dhalik bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu ya'ni nahnu nasifuhu bi annahu mukhti'un bi annahu mubtadi' لأن كل قول في دين الله لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهو قول مبتدع لأنه محدث وقد قال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذه قاعدة مهمة سواء كان ذلك في التفسير أو في الأحكام الشرعية أو في الأمور العلمية العقادية فكل شيء مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان فإنه قول مبتدع وصاحبه مخطئ ولكن هل يأثم هذا القائل؟ yundar idza kana mujtahidan bazilan wus'ahu fi talabil haqqi walakin lam yasil ilahi fahuwa maghfurun lahu wa li hadza qala syekh rahimahullah wa in kana mujtahidan maghfurun lahu khata'uhu qulnal ana nadharani nadharun ilal qawli awit tafsir wa nadharun ilal qaili awil mufassir fal qawlu awit tafsiru al-mukhalifu lima kana alaihi sahabah wa tabi'un nalahum bi'isan hadha qawlun mubtada' batil wa amma bin nisbati lil qaili fayundur fa in kana qad badala al-juhda wa sa'a qadra ma yastati'u lil wusuli ilal haqqi walakin lam yatabayyan lahu illa ma qala fa innahu yughfar lahu khata'uhu li anna allaha yaqul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fa yu'dharu bihadzal khata' wa hadhil qa'idatu takadu takunu mujma'an 'alayha wa in kana al ulama'u yakhtalifuna fi ba'di tafsiliha ahyanan lakin hadhihi qa'idatun asilatun wa aslun. Jadi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tafsir Ibnu Athiyah dan semisalnya itu lebih mengikuti sunnah dan jamaah yang lebih dekat kepada jalannya ahlu sunnah wal jamaah dan lebih selamat daripada kebid'ahan dibandingkan dengan apa? Tafsir Zamakhsyari. Jadi di sini beliau sedang memberikan apa? Penilaian yang seadil-adilnya sesuai kemampuan antara tafsir yang sebetulnya punya problemnya sendiri-sendiri. Tapi dari sekian problem yang ada, maka tafsir Ibnu Athiyah dan semisalnya masih lebih baik daripada Zamakhsyari, lebih dekat kepada sunnah, lebih selamat dari bid, walaupun ya tidak betul-betul tepat mengikuti jalan sunnah dan jamaah dan tidak betul-betul selamat dari bid, tapi dibandingkan dengan tafsirnya Zamakhsyari masih lebih baik. Apa maksudnya? Nah, dan seandainya dia si Ibnu Athiyah menyebutkan kalam salaf yang ada dalam tafsir-tafsir Ma'furah dari mereka ala wajhi, ini sebagaimana adanya dalam tafsirnya, seandainya dia muat itu, lakana ahsana wa ajmala, niscaya tafsirnya lebih bagus lagi kalau dimuat dengan apa? Kalam salaf. Tapi kenyataannya apa? Tidak memuat kalam salaf. Kenapa beliau Syekhul Islam berandai-andai seperti ini? Karena seringkali Ibnu Athiyah itu menukil dari tafsir Ibnu Jarir Muhammad bin Jalal At-Tabari rahimahullah, yang mana tafsir Ibnu Jarir ini termasuk jenis tafsir Ma'thurah, ya, at-tafsir Ma'thurah yang paling mulia dan paling besar nilainya. Berarti kan Ibnu Athiyah ngerti tafsir At-Tabari bahwa di dalamnya banyak athar. Nama dia enggak ambil ya athar-athar itu. Ya, kalau tidak apa semuanya, misalkan dengan sanadnya, dengan lafadznya, kan bisa ya cuplikan-cuplikannya begitu. Sama kayak Ibnu Katsir lah. Kenapa dia enggak ambil itu? Nah, dia hanya apa? Menukil tafsirnya Ibnu Jarir saja. Ya. Tapi asar-asar yang dibawakan tidak diambil. Thumma innahu yada'u ma naqalahu Ibnu Jarir anis salaf. Dia tinggalkan apa yang dinukil oleh Ibnu Jarir dari salaf. Nukilan Ibnu Jarir itu enggak diambil. Tapi tafsir Ibnu Jarirnya, kalam Ibnu Jarirnya itu yang diambil. Paham? Ya, asar salafnya la yahkihi bihal. Tidak dia hikaikan sama sekali. Nah, itu yang mengurangi apa? Kebagusannya. Seandainya diambil itu lebih memperbagus. Nah, ditambah lagi wa yadhkuru ma yaz'um annahu qaulul muhaqqiqin. Ibnu Athiyah menyebutkan dalam tafsirnya sesuatu yang dia menganggap itu adalah perkataan para peneliti, para ahli tahqiq. Padahal yakni yang dia maukan bihim dengan ahli tahqiq di sini adalah ta'ifatan min ahli kalam. Ya, ini sekelompok dari ahli kalam. Ya, jadi berarti dia apa? Terpukau dengan ahli kalam. Ini bahayanya ahli kalam itu gitu. Pandai apa? Menghiasi perkataannya. Padahal isinya kosong. Hanya mulut besar aja. Sampai orang semacam ini dia menganggap ahli kalam itu apa? Muhaqqiq. Padahal enggak ada tahqiqnya apa. Itu hanya apa? Main logika saja. Jelas? Tapi ya begitulah. Nah, jangankan semacam Ibnu Athiyah yang lebih dari dia saja masih terpukau ya, yang dengan ahli kalam. Nah, apalagi juga orang yang kosongan kayak kita gini, kalau baca bukunya ahli kalam dengan berbagai macam filsafat-filsafatnya itu, ya, kita akan apa? Mungkin terkagum-kagum dengan kalimatnya, ya, dianggap sebagai mutiara kata, padahal sama sekali nggak ada apa muatan ilmu. Di mana ahli kalam itu qarraru usulahum biturukin, yang membuat dasar-dasar pemikiran mereka dengan cara-cara min jinsi ma qarrarat bihi al-mu'tazilah usulahum, sejenis dengan apa cara mu'tazilah dalam membuat dasar pemikirannya. Nah, jelas. Jadi Asy'ariyah ya, sebetulnya ya satu jalan dengan Mu'tazilah. Sama-sama orang yang apa lebih mengedepankan akalnya, dan mereka lebih dekat kepada sunnah daripada Mu'tazilah. Maksudnya Al-Kalam ini kalau dibandingkan dengan Mu'tazilah masih lebih dekat kepada sunnah daripada Mu'tazilah. Nah, sunnah juga Al-Kalam ya. Ya, kalau Al-Kalam yang sering dimaksud adalah dari garisnya apa Asy'ari. Kullu biya ma turidi kayak gitu. Nah, kalau Mu'tazilah kan misalnya jelas-jelas enggak mempercayai sifat. Kalau Al-Kalam ini ya, percaya cuma dibatasi. Sebenarnya ya satu jalan, cuma masih lebih bagus. Lihat, lebih dekat pada berarti Syekhul Islam memuji ahli kalam, memuji orang ahli bid'ah, memuji kalau ada orang sekarang waduh, habis juga Syekhul Islam ini. Nah, itulah makanya ulama itu apa orang yang sifatnya usaha untuk apa seadil-adilnya dalam menilai, nggak peduli kawan, nggak peduli lawan. Nah, karena ukuran apa mereka adalah al-kitab was sunnah bi fahmi salafil ummah. Nah, nanti kita baca. Tapi kata Syekhul Islam, yang bagi ayyuta kullu dhi haqqin haqqahu. Jadi yang paling pentingnya sepantasnya lah setiap yang punya hak diberikan apa? Haknya. Itu lama ya, apa cara berpikirnya, kerangka berpikirnya mereka tuh gitu. Setiap yang berhak berikan apa yang menjadi haknya, yang benar katakan benar walaupun apa tidak di pihakmu. yang salah katakan salah walaupun ada di pihak. Wa yu'rafa, dan juga patut ayu'rafa. Patut dikenali an hadza min jumlati tafsir 'ala al-madhhab. Bahwa yang kayak gini ini termasuk jenis apa? Tafsir yang dibangun di atas madhhab. Alihat kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini adalah dari kalamnya Syekh Islam rahimahullah menunjukkan bahwasanya beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah rajulun munsifun adil. Orang yang apa? Insaf, yang adil. Bahwa al-haq itu walaupun dari ahlul bidah wajib diterima. Ini yajibu an yuqbal. Wajib diterima. Walaupun dari ahli bidah. Nah, dan bahwasanya ahlul bidah itu kalau sebagian mereka lebih dekat kepada sunnah daripada sebagian yang lain, wajib dipuji. Wajib, yajibu an yusna alaihim, wajib dipuji. Nah, dipuji dengan apa? Bihadal qurb, dengan kedekatannya itu, walaupun tidak presisi gitu ya, persis di atas sunnah, tapi mendekati. Itu saja sudah suatu apa hal yang perlu kita kasih nilai apresiasi. Artinya ada usaha dia untuk mendekat. Adapun an-nadharu ma qalahu ahlul bidah an-narudda ya an-narudda ma qalahu ahlul bidah jumlatan wa tafsila. Kalau kita membantah, menolak, enggak mau terima perkataan ahlul bidah secara garis besar maupun terperinci, hatta maqaluhum minas shawab, sampai kebenaran yang mereka katakan, wa naqul, kita kemudian mengatakan ini digalakkan oleh pelaku bid'ah, kami enggak terima walaupun benar. Yes. Seakan-akan tutup mata sudah, tutup telinga, tutup pikiran, pokoknya apa yang dari ahli bid'ah sampah-sampah. Hada khata, kata beliau. Ini khata, ini keliru. Cara berpikir yang kerangka berpikir apa? Salah. Tidak bisa begitu. Di annal wajib, karena yang wajib itu adalah ayyakulal insanu al-haqqa aina makan wala yanzuru ila qaili. Seseorang itu mengatakan yang hak di mana saja al-haq itu adanya, di pihaknya atau pihak lawannya, menguntungkan dia atau merugikan dia, katakan yang haknya hak. Nah, jangan lihat siapa yang mengatakan. Tak perlu lihat siapa orangnya. Sampai orang kafir sekalipun, Nabi SAW didatangi oleh orang Yahud mengkritik sebagian muslimin yang apa? Sumpah wal Ka'bah, demi Ka'bah. Nih, kalian musyrik, kata orang Yahudi. Kalian sumpah demi Ka'bah. Nah, terima enggak Nabi? Terima dan perintahkan sahabat perbaiki. Jangan lagi apa? Bersumpah demi Ka'bah, tapi ucapkanlah kalau mau mengucapkannya wa rabbil Ka'bah, demi Rabb-nya Ka'bah. Ya. Terima walaupun dari musuh. Ya. Orang yang mengglum alaihim. Kalau mengkritik hanya benar. Terima, koreksi, kan diam selesai. Ya, nanti ada lagi cara dia mencari kesalahan kita. Kalau memang betul adanya salah, terima, koreksi. Begitu. Jangan apa? Oh, ngotot gitu. Ah, kamu siapa? Kamu orang kafir. Orang kafir itu orang enggak adil, enggak diterima ucapannya, merdud. Walaupun benar? Enggak juga. Enggak bisa begitu ya. Jadi yang penting di mana itu al-haq, maka ambil walaupun dari musuhmu, dari orang yang kamu enggak suka. Nah, itu yang wajibnya. Li'annal wajiba an yaqulal insanu al-haqqa aina makan wala yanzuru ila qa'ili. Walihada, karena inilah ada ungkapan mengatakan apa? Yajibu an yu'rafa rijalu bil haqqi lal haqqu bil rijal. Yang wajib itu seseorang itu dikenali dengan al-haq, bukan al-haq dikenali dengan orang. Jangan dibalik. Anta idza arafta al-haqqa bi rijal. Kamu kalau mengenali al-haq dengan melihat orangnya, maknanya apa? Annaka muqallid mahd. Kamu cuma muqallid saja. Oh, caramu begitu ya. Artinya kapasitasmu bukan talibul ilm, apalagi syekh, alim, ulama. Bukan. Kamu muqallid kalau apa? Hanya mengenali al-haq dengan orang. Lah. Tapi al-aks, sebaliknya. Idza arafta ar-rijala bil haqq, kalau kamu mengenali orang itu dengan kebenaran. Wa annahu idza kana ma yaquluna haqqan fa hum rijal haqqan. Bahwasanya kalau yang mereka katakan adalah kebenaran, maka mereka adalah rijal haqq. Orang yang haq. Hadza huwal adl, ini namanya adil. Ini kan terbuka, alusnya enggak pernah apa? Enggak pernah takut mengakui apa? Kesalahan kalau memang ada pada dirinya, dan mengakui kebenaran walaupun apa? Itu ada di pihak lawannya. Walaupun orang mentertawakannya. Enggak masalah. Karena itu tentang jawabannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sehingga kalau misalnya nanti ada bilang, Al-Sunnah itu masih saja ngambil faedah-faedah dari orang-orang Asy'ariyah. Duh, kalau memang faedah yang baik enggak masalah. Bukunya misalkan Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, yang memang secara akidah khususnya dalam asma wa sifat ya Asy'ariyah. Tapi dalam ilmu hadis yang mereka punya, keahlian yang mereka punya, Al-Sunnah mengambilnya. Enggak masalah. Nah, bahkan dari Mu'tazilah semacam Zamakhsyari yang punya keahlian dalam bahasa, Ahlus Sunnah mengambil enggak masalah. Nah. La ifrad wa la tafrid. Nah. Terbuka aja, enggak usah apa? Enggak usah orang sekarang bilang enggak usah munafik gitu ya. Kalau memang di sana ada kelebihannya keahlian, ambil sesuai apa yang dia punya dari keahli, enggak menghalangi kita untuk mengambil yang baik. Ya, walaupun di pihak yang kita tidak sejalan dengan manhaj. Nah. Di sini Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan yajibu ayyuta kullu li haqqin haqqo. Wajib setiap yang punya hak diberikan apa? Haknya. Kalau memang kamu apa mengaku Ahlus Sunnah misalkan, dan kamu orang yang betul-betul apa punya sesuatu yang manfaat, akan diakui manfaat. Tapi kalau kamu mengaku Ahlus Sunnah tapi kamu perusak, kalamu orang yang kotor ya dalam bicara, ya kalau diingkari jangan apa marah, karena semua timbangannya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas? Baik. Hatta law kana min ahli al-bid'ah, sampai walaupun dia termasuk apa? Al-bid'ah. Wa kana qariban min ahli sunnah, dan mendekati ahli sunnah. Fa inana nu'tihi haqqah, kita berkasih haknya. Kita katakan hadzal mubtadi'u aqrabu ila sunnati min hadzal mubtadi'. Mubtadi' yang ini lebih dekat kepada sunnah daripada mubtadi' yang itu. Nah, jelas. Yang diartikan apa? Berarti kamu memuji al-bid'ah namanya, berarti kamu namanya apa? Itu kalam faril, saya ngomong kosong. Apakah tindakan seperti ini artinya membuat orang senang dengan bid'ah? Enggak. Ya enggak mesti. Ya, tidak mesti. Kalau orang yang punya akal sih, ya, dia enggak akan salah paham. Ya. ya dia lihat yang dipuji apanya, ini ya. Oh ininya, kalau yang ini, oh dicela dikali. Al-Sunnah kan punya kalimat yang jelas, ya. Maka orang yang punya pikiran yang sehat, ya dia nggak akan apa salah dalam menyikapi. Cuma kadang orang suka khawatir itu, khawatir yang nggak berdasar. Oh, kalau kamu kata-kata yang baik kepada al-bid'ah itu bisa membuat orang apa tertarik pada bid'ahnya. Ya, siapa yang apa kamu khawatirkan itu siapa? Yang kayak gitu itu siapa? Nah, kalaupun ada itu tandanya orang itu nggak baik dalam pemikirannya. Ya jangan salahkan kita, salahkan orang yang apa nggak baik dalam pemikirannya, luruskan gitu. Nah, misalnya ya, kita menukil dari Jamaah Syari dalam faedah bahasa. Kemudian banyak orang beramai-ramai ambil bukunya Jamaah Syari. Nah, dan dia lengah lalai ya, dari penyimpangan-penyimpangan Jamaah Syari. Ya, kita bicara. Nah, perhatikan Jamaah Syari itu dia punya kelebihan dalam bahasa, tapi dalam akidahnya, dalam pemikiran apa manhajnya, dia orang yang menyimpang, dia Mu'tazilah, dia punya pendapat begini. Contohnya di bukunya ini. Hati-hati, tetap ditandih. Bahwa itu capek. Ya, emang dakwah itu enggak ada yang enggak santai. Cuma capek dakwah. Mengingatkan manusia. Nah, dan dia orang tahu kalau kita Al-Sunnah apa tidak sifatnya apa menutup dari kesalahan orang. Salah ya salah. Begitu pula tidak menutup mata dari kebaikan orang. Baiknya, baik. Gitu. Adapun kesalahpahaman orang terhadap perkataan kita, itu salahnya orang itu, bukan salahnya kita. Ya kalau kamu tahu ada orang yang salah paham, ya tugasmu apa? Melurus. Jangan salah paham. Maksudnya dia begini. Maksudnya begitu. Bukan malah apa? Menyerang orang yang enggak salah paham. Nah. Allahu musta'an. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sahabat dan tabi'in dan imam-imam kita, idza kana lahum fi tafsir al-ayah qaul, kalau mereka dalam tafsir satu ayat punya pendapat, waja'a qaumun, kemudian datang kaum yang lain, fasarul ayah biqaulin akhar, menafsirkan ayat tersebut dengan pendapat lain, li ajli madhhabin i'taqaduh, karena madhab yang dia yakini, kayak Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semisalnya, wa dzalikal madhhab laisa min madahibis sahabat wa tabi'in lahum bi ihsan, dan mazhab yang dia bawa itu bukanlah mazhab sahabat, bukan tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Suaru musyarikina lil Mu'tazilah. Maka mereka ini ya sama saja dengan Mu'tazilah, mengusung pemikirannya ya. Membawa ayat sesuai dengan pemikiran begini. Sama dengan Mu'tazilah wa ghairihim dan yang lainnya min ahli bidah. Fi mithli hadza, dalam kasus misal ini. Paham? Nah. Artinya apa? Salah ya. Wafil jumlah dan secara garis besarnya, man adala an madzahibis sahabati wat tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalik, siapa orang yang berpaling dari madhab sahabat tabi'in dan tafsir mereka kepada yang menyelisihinya, kana mukhti'an fi dhalik, dia orang salah dalam hal itu, bal mubtadi'an, bahkan dia menjadi orang mubtadi karena tidak ada apa asal dari salah. Paham? Wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu, walaupun dia apa orang yang mujtahid ya, atau kalau dia orang yang mujtahid maka dia dimaafkan kesalahannya. Kalau bukan mujtahid ya mubtadi. Nah, tapi salah tetaplah salah. Syekh Utsaimin rahimahullah katakan intabihu. Nah, perhatikan oleh kalian. Hadihi mas'alatun muhimmah. Ini masalah penting. Ini masalah penting. Apa itu? Man 'adala 'an madahibis sahabati wat tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalik kana mukhti'an fi dhalik. Orang yang berpaling dari madhab sahabat dan tabi'in, berpaling dari tafsir sahabat dan tabi'in kepada yang menyelisihinya, maka dia orang salah dalam berpalingnya itu. Bal mubtadi'an, bahkan dia mubtadi'. Wa in kana mujtahidan, kalau dia orang mujtahid, maghfuran lahu khata'u, ya, dimaafkan kesalahan. Tapi salah atau salah, ya, dimaafkan itu maksudnya diharapkan apa, ampunan untuknya. Nah, ya, ini artinya apa? Nahnu nasifu bi annahu mukhti' wa bi annahu mubtadi'. Kita sifati orang itu apa? Keliru dan mubtadi'. Karena setiap perkataan dalam agama Allah yang tidak datang dalam kitabullah, tidak pula dalam sunnah Rasulullah SAW, tidak pula dalam perkataan sahabat dan tabi'in lahum bi ihsan, maka itu qawlun mubtada'un. Perkataan yang apa? Mubtada'. Kenapa? Karena hadas, karena baru, ya kan? Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah. Ini kaidah muhimah kata Syekh. Sama saja itu ada dalam tafsir, dalam ahkam syar'iyah atau dalam perkara ilmiah aqidiyah. Segala sesuatu yang menyelisihi apa yang berada di atasnya sahabat dan tabi'una lahum bi ihsan, maka itu qaulun mubtada'. Pelakunya mukhti'. Ingat, perkataannya bid'ah, orangnya, tunggu dulu, orangnya salah. Lakin hal ya'samu hadzal qa'il, apakah berdosa dia? Ayun baru dilihat masalah dosa tidaknya apa diri. Ini kalau dia mujtahid yang telah mengerahkan segala kemampuannya dalam mencari al-haq tapi tidak sampai kepadanya, maka apa? Maghfurullah, dimaafkan. Nah, itu mengapa Syekh Husain mengatakan kalau dia mujtahid dimaafkan kesalahannya. Nah, kita katakan sekarang ada dua pandangan. Pertama, memandang kepada perkataannya, menengandang kepada tafsirannya. Yang kedua, memandang kepada orangnya, mufasirnya. Kalau perkataannya, tafsirannya yang menyelisihi apa yang berada di atasnya sahabat dan tabi'in lahum bi ihsan wa tabi'un lahum bi ihsan, maka ini perkataan apa? Mubtada' batil. Perkataannya mubtada' batil. Adapun kaitannya dengan orangnya, dilihat. Kalau dia sudah mengerahkan usaha kemampuannya, dia berusaha sebatas apa yang dia mampu untuk mencari al-haq, ya, tapi tidak nampak baginya, ya, kecuali apa yang dia katakan, ya salah gitu ya, maka dia dimaafkan kesalahannya. Dalilnya Allah berfirman, la yukallifu nafsan illa wus'aha, maka diberi uzur, paham? Kesalahannya itu karena dia sudah usaha. Ini kaidah takadu takunu mujma'an alih, kaidah yang hampir-hampir disepakati. Artinya kalau bukan sepakat, ini perkataan yang mayoritas ulama seperti ini perkataannya. Jelas, kalau tidak mau dikatakan ijma. Walaupun ulama beda dalam sebagian tafsilnya atau tafsilannya, ya, kadang-kadang. Tapi ini kaidah apa? Kaidah yang asilah dan asul, yang sangat mendasar, inti pokok. Nah, jadi tidak semua orang yang terjatuh dalam bid'ah dikatakan mubtadi. Jelas. Dilihat kalau dia seorang yang ahli ijtihad, keliru dalam ijtihadnya, maka kamu jangan bilang dia bid'ah. Jadi khata', salah perkataannya muhdats, perkataannya mubtada, tapi orangnya oleh ahli ijtihad yang salah. Ya, maka doakan ampunan. Enggak perlu kamu apa hina dia atau menjauhkan orang dari kitab-kitabnya, dari ilmunya. Jelas. Lain hal kalau apa, orang itu memang dari dasarnya punya pemikiran yang salah, tidak hanya dalam masalah ini, dalam semua masalah selalu berseberangan dengan ahli sunnah, ya, jelas ahli bid'ah. Nah, jadi ininya berusaha untuk apa, menilai itu, menimbang itu dengan apa, seadil adilnya. Dan sekali lagi yang mampu seperti ini itu enggak sembarang orang. Ya. Ya, jangan apa terlalu sombong lah. Ya. Nah, kembalikan urusnya kepada ahli. Kalau kamu enggak merasa ahli di situ, diam saja. Balikan ke ahli. Hari itu lebih selamat daripada kamu memaksakan di. Saya mau coba, saya timbang. Dengan apa kamu menimbang? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa yang enggak bisa ngasih. Gampang kan? Kamu enggak punya ahli dalam kelistrikan. Masa mau mencoba? Coba, saya mau coba ya. Yang ada kamu bisa membayangkan diri sendiri atau orang lain kan? Ya sudah. Saya enggak tahu masalah ini. Coba panggil tukangnya aja, ahlinya. Selesai urusan gampang ya. Ya kan urusan bayar kan gampang bayar. Kalau kamu mampu bayar. Itu lebih selamat daripada apa? Kamu menangani sendiri sesuatu yang kamu enggak punya pengetahuan di situ. Yang ada adalah merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Nasallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.